بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام في النهي عن التشبه بالشيطان والنهي عن التشبه بالكفار، وكل من الشيطان والكفار أعداء لدين الله سبحانه وتعالى، وكيف يليق بالمسلم أن يتشبه بعدوه وعدو دينه؟ أورد رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. هذان الحديثان، حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فيهما تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال، وتعليل لذلك النهي بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعلى هذا فإن من يأكل بشماله أو يشرب بشماله فإنه متشبه بالشيطان، متشبه بالشيطان، والشيطان عدو لك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah dan mengucapkan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya, beliau berkata Imam An-Nawawi, bab larangan menyerupai syaitan dan orang-orang kafir. Bab ini, kata beliau, menunjukkan kepada larangan dari menyerupai syaitan dan orang-orang kafir, karena syaitan maupun orang-orang kafir adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bagaimana layak bagi seorang muslim untuk menyerupai musuhnya? Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, dan jangan pula minum dengannya. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengannya." Diriwayatkan oleh Muslim. Dua hadis ini terdapat pengharaman makan dan minum, ya, dengan tangan kiri. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan alasan, yaitu alasannya bahwa syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka orang yang makan dan minum dengan tangan kiri berarti ia sudah menyerupai syaitan, sementara syaitan adalah musuh. Dan Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh untuk kalian, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum." Muttafaqun alaihi. والمراد، قال المراد، خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث فيه الحث على مخالفة الكفار من أهل الكتاب في عاداتهم وأعمالهم وأفعالهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. Kemudian beliau membawakan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut mereka, Oleh karena itu berbedalah kalian dengan mereka. Muttafaqun alaih. Maksudnya kata Imam Nawawi menyemir jenggot dan rambut yang telah putih dengan warna kuning atau merah. Adapun warna hitam, menyemir dengan warna ini dilarang. Keterangan pelarangan ini insyaallah akan kami terangkan pada bab selanjutnya. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menyelisih orang-orang kufar, baik dalam kebiasaan mereka atau perbuatan mereka ataupun amalan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Qala rahimahullah ta'ala bab nahy ar-rajul wal mar'ah 'an khidab sha'rihima bis-sawad. والخضاب هو تغيير لون الشعر وقد تقدم معنا في الباب السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخضاب الشعر شعر اللحية والرأس الأبيض وأن يكون ذلك بغير السواد. أورد رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة والدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. رواه مسلم. والثغامة قيل إنه نبت أبيض الزهر. و أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتغيير وفي التغيير كما تقدم مخالفة لليهود ولكنه أمر أيضا باجتناب السواد قال واجتنبوا السواد وهذا فيه أن التغيير بالسواد لا يجوز لأن فيه إظهارا لخلاف واقع الأمر وحقيقته. Kemudian beliau membawakan bab larangan menyemir rambut dengan warna hitam bagi laki-laki dan perempuan. Menyemir telah kita sebutkan maksudnya yaitu merubah warna rambut dan telah berlalu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyemir rambut dan demikian pula janggut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menjauhi warna hitam. Dari Jabir semoga Allah meridainya ia berkata Abu Quhafah yaitu ayah Abu Bakar As-Siddiq dibawa menghadap Rasulullah SAW pada hari Fathu Makkah. Sementara kepala dan jenggotnya seperti tanaman yang bunga dan buahnya berwarna putih. Rasulullah SAW bersabda, ubahlah ini, namun jangan menggunakan warna hitam. Dan yang dimaksud dengan ya as-sughamah itu tanaman yang bunga dan buahnya berwarna putih seperti uban. Beliau berkata, di dalam hadis ini ya terdapat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merubah warna rambut yang telah putih. Dan ini menunjukkan ya kita dianjurkan untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Akan tetapi beliau juga menyuruh untuk menjauhi warna hitam. Ya karena kata beliau, warna hitam itu memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya ya orang yang sudah tua renta dengan di semir dengan warna hitam itu sehingga kelihatan muda kembali. Qala rahimahullahu ta'ala babun an-nahyu 'an al-qaz' wa halqu ba'd ar-ra's duna ba'd wa ibahatu halqihi kullih lir-rajul duna al-mar'ah. Qala rahimahullahu ta'ala 'an ibn 'Umar radiyallahu 'anhuma qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. في هذا معاشر المستمعين تحريم القزع وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض والعلة والله أعلم في هذا النهي أن في ذلك ظلما للبدن وخروجا عن العدل، إضافة إلى ما فيه من التشويه لهيئة الإنسان وصفته. والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، وأن الواجب على المسلم إما أن يترك شعره كله أو يحلقه كله، أما أن يأخذ بعض الشعر ويترك البعض فهذا ليس من العدل، بل هو من الظلم ومن التشويه أيضا لصفة الإنسان وهيئته. Imam Nawawi berkata larangan qazak yaitu mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagiannya, serta boleh mencukur rambut seluruhnya bagi laki-laki tetapi tidak boleh bagi perempuan. Dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah SAW melarang qazak yaitu mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, muttafaqun alaih. Dan darinya juga bahwa ia melihat Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang bayi yang dicukur sebagian rambut kepalanya dan dibiarkan sebagian lainnya. Beliau pun melarang melakukan hal itu seraya bersabda, cukurlah semuanya atau tinggalkan semuanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih berdasarkan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kata beliau terdapat pengharaman qazak yaitu mencukur sebagian kepala rambutnya dan meninggalkan sebagian. Alasannya kata beliau wallahu alam bahwa itu bisa menzalimi badan kita dan telah keluar daripada keseimbangan. Ya, terlebih juga bentuknya yang tidak bagus, ya, sangat tidak layak bagi seorang manusia dan sifatnya. Dan syariat kita didatang untuk melarangnya dan memerintahkan untuk mencukur semuanya atau membiarkan semuanya. Sebab kalau seseorang itu mencukur sebagian dan membiarkan sebagian, maka itu bukanlah keadilan terhadap badan kita. Ya terlebih juga itu akan mendzalimi badan kita. Bahkan itu tidak layak, ya, pemandangan yang tidak bagus bagi seorang manusia dan sifatnya. Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Ja'far anna النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقوله كأننا أفرخ، الفرخ ولد الطائر، وحلق الرأس كله قال فحلق رؤوسنا، هذا هو الشاهد من حديث الترجمة أنه حلق الرأس كله، فهو إما أن يحلق كله أو أن يترك كله، لكن أن يحلق البعض ويبقى على البعض فهذا لا يجوز. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهذا فيه عدم جواز حلق المرأة لشعر رأسها، لأن هذا فيه من التشبه بالرجال ومنهي عنه، وفيه إزالة لجمال المرأة وزينة المرأة وهو الشعر، فيحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها إلا إذا كان هناك ضرورة من مرض أو نحوه اقتضت ذلك. Dan dari Abdullah bin Ja'far semoga Allah meridainya bahwasanya Nabi SAW memperpanjang waktu berduka bagi keluarga Ja'far sampai 3 malam. Lalu beliau mendatangi mereka dan berkata, "Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini." Beliau bersabda lagi, "Bawalah anak-anak Ja'far kepadaku." Kami pun dibawa ke hadapan beliau pada waktu itu. Kami seperti anak-anak burung. Kemudian beliau berkata, "Panggilkanlah untukku seorang tukang cukur." Setelah itu beliau memerintahkan tukang cukur untuk mencukur kami. Lalu dicukurlah rambut kami. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim. Afrukh adalah anak daripada burung. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ bahwa beliau mencukur kepala anak-anak tersebut, dan ini merupakan tempat yang diinginkan oleh Imam Nawawi, yaitu bahwa hendaknya ia mencukur semua kepala atau membiarkan semuanya. Adapun membiarkan mencukur sebagian dan membiarkan sebagian, maka itu perkara yang terlarang. Kemudian Imam Nawawi menulis menutup bab ini dengan hadis Ali, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mencukur habis kepalanya." Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini menunjukkan, kata beliau, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menggundul kepalanya. Kenapa demikian? Karena itu menyerupai para lelaki, sementara menyerupai laki-laki itu diharamkan dalam syariat kita. Demikian pula menghilangkan keindahan perempuan, karena rambut bagi wanita adalah merupakan keindahannya. Maka diharamkan atas wanita untuk menggundul kepalanya, kecuali apabila di sana ada darurat, seperti penyakit yang harus mau tidak mau dia harus digundul. Qala rahimahullah ta'ala, babun tahrimu wasl al-sha'ri wal-washm wal-washr wa tahdid al-asnan وكل ذلك من التغيير لخلق الله، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك وتحريمه. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا موطن الشاهد من الآية، قوله فليغيرن خلق الله، وأن كل تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى إنما هو من إضلال الشيطان وإغوائه وصرفه لعبد الله المؤمن عن سواء السبيل. فيدخل في ذلك الوصل والوشم والوشر الذي هو تحديد الأسنان، وكل ما كان من هذا القبيل من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة والموصولة الواصلة والموصولة، متفق عليه، أو المستوصلة في رواية، قال في رواية الواصلة والمستوصلة. قولها فتمرق هو بالراء، ومعناه انتثر وسقط، والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر، والموصولة التي يوصل شعرها، والمستوصلة التي تسأل من يفعل ذلك لها. وعن عائشة رضي الله عنها نحوه، متفق عليه. وهذا الحديث، حديث أسماء وبنحوه حديث عائشة، فيهما النهي عن وصل الشعر إذا تساقط وبقي جزء منه، فأن يشد ويوصل به شعر آخر بحيث يبدو الشعر مثلا طويلا وهو ليس كذلك، أو نحو ذلك، يبدو حسنا بهيا وليس كذلك، فهذا كله من الوصل، والوصل محرم لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau membawakan bab larangan menyambung rambut, bertato dan washar, yaitu merapikan gigi. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida." Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah insan, ya, berhala-berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati oleh Allah. Dan setan itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu." La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Syaitan itu berkata, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak belum mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah belum mereka pun benar-benar mengubahnya." Inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi dari ayat tersebut, itu bahwa setan berusaha untuk yang menyesatkan manusia dengan cara supaya manusia mengubah-ubah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Kemudian beliau membawakan hadis Asma, bahwasannya seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Sementara itu aku telah menikahkannya. Bolehkah aku menyambung rambutnya?" Beliau menjawab, "Allah melaknati wanita yang menyambung rambut, yaitu memasang rambut palsu, dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, yaitu dipasangi rambut palsu." Muttafaqun alaih. Dalam salah satu riwayat, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang disambung rambutnya atau meminta disambung rambutnya. Dan ucapan Asma fatamarraqa artinya rontok berguguran, sedangkan al-wasilah yang menyambung rambutnya atau menyambungkan rambut orang lain dengan rambut lain, dan al-mausulah itu perempuan yang disambung rambutnya, sedangkan al-mustausilah itu perempuan yang meminta disambungkan rambutnya. Terdapat riwayat juga serupa dari hadis Aisyah muttafaqun alaih. Hadis ini yang menunjukkan, kata beliau, larangan dari menyambung rambut apabila ia berguguran, sehingga ia dengan menyambung rambut tersebut akan tampak rambutnya indah padahal tidak, ia akan tampak rambutnya panjang padahal tidak demikian. Dan ini adalah yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. Qala rahimahullahu taala wa an Humayd ibn Abd Rahman annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu anhu 'ama hajja 'ala al-minbar wa tanawala qussatan min sha'rin kanat fi yadi harasi fa qala ya ahl al-Madinah ayna 'ulama'ukum, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. متفق عليه. وقوله تناول قصة من شعر أي خصلة من شعر بيد الحرسي وهو الغلام غلام الأمير ومثل نحو الشرطي. وهذا فيه تحريم الوصل وأن الوصل من كبائر الذنوب لأن الأمر فيه لعن كما تقدم لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي هذا الحديث أنه سبب لهلاك بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم ذلك، ثم وجبات اللعنة هو من أسباب الهلاك. وفي هذا الحديث أن الواجب على العلماء أن يبينوا للناس المحرمات. قال أين علماؤكم، ففيه أن الواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس المحرمات من خلال المواعظ والتذكير والخطب، خطب الجمعة والنصائح، حتى يتذكر الغافل ويتعلم الجاهل وينتفع الناس بإذن الله سبحانه wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan hadis dari Humaid bin Abdurrahman bahwasanya ia mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu sewaktu sedang menunaikan haji berseru di atas mimbar seraya memegang seikat jambul rambut yang didapatinya dari tangan seorang pengawal. Wahai penduduk Madinah, di manakah ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang hal ini. Melalui sabdanya, sesungguhnya kebinasaan menimpa Bani Israel ketika kaum wanita mereka melakukan hal ini. Dan yang maksud dengan kusoh yaitu jambul rambut, ya, potongan seikat rambut. Dan yang dimaksud dengan harasi itu pengawal seorang pemimpin. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa diharamkan menyambung rambut, bahwa itu termasuk dosa-dosa besar. Karena ya di dalam hadis tersebut ya bahwa pelakunya dilaknat, dan tentu laknat itu menunjukkan bahwa dosanya ya dosa besar. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwa itu adalah merupakan sebab kebinasaan Bani Israel, yang sebab mereka itu mendapatkan laknat dan kebinasaan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kewajiban para ulama untuk menjelaskan kepada manusia perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat ini, ya melalui khutbah-khutbah, baik khutbah Jumat ataupun yang lainnya, nasihat-nasihat, supaya orang-orang lalai itu menjadi ingat, dan supaya orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan agar manusia mengambil manfaat daripada nasihat-nasihatnya. Qala rahimahullah ta'ala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu an قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى المتفلجات, المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ليتباعد بعضها من بعض قليلا وتحسنها وهو الوشر. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها وترققه ليصير حسنا. والمتنمصة هي التي تأمر من يفعل بها ذلك. والحديث فيه تحريم هذه الأعمال وأنها من تغيير خلق الله, وعرفنا أن هذا التغيير من خلق الله إنما هو من إضلال الشيطان, وأن هذا الصنيع من كبائر الذنوب. ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك, قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهذا كله من كبائر الذنوب للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وهذا الحديث فيه أن السنة حجة بنفسها, لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, ia berkata Allah melaknati wanita bertato dan yang minta ditato, yang meminta bulu alisnya dicabut, dan yang mengikir rambut giginya untuk mempercantik diri, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia seorang perempuan menanyakan atau menyanggahnya. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Bagaimana aku tidak melaknati orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan hal itu terdapat dalam kitabullah. Allah taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Muttafaqun alaih. Dan yang dimaksud dengan al-mutafallijat yaitu wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkan antara yang satu dengan yang lainnya agar kelihatan lebih cantik. Dalam bahasa Arab disebut juga dengan al-washr. An-namisah artinya wanita yang mencabuti dan menghaluskan bulu alis, ya, bulu alisnya agar kelihatan lebih cantik. Dan al-mutanammisah yaitu wanita yang menyuruh orang lain mencabutkannya. Hadis ini menunjukkan diharamkannya perbuatan-perbuatan tadi, dan bahwasanya itu termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan merubah-rubah ciptaan Allah adalah merupakan ya kesesatan yang diperintahkan oleh syaitan. Bahkan ia termasuk dosa-dosa besar. Karena Rasulullah SAW melaknat, ya Rasulullah melaknat wanita-wanita yang meminta apa namanya ditato dan yang minta ditato. Demikian pula yang minta bulu alisnya dicabut. Demikian pula orang yang mengikir giginya, ya merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan. Maka itu semua adalah merupakan termasuk dosa-dosa besar. Karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya juga menunjukkan bahwa hadis atau sunnah itu hujah dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah taala yang berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan oleh rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Qala rahimahullahu taala babun annahy an-natf asy-syib من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه هذا كله مما جاء النهي عنه أن ينتف الرجل الشيب عندما يبدأ في لحيته أو في رأسه وكذلك الأمرد الذي بدأت لحيته تخرج منها شعيرات فينتف هذه الشعيرات عند أول طلوعها فكل ذلك لا يجوز ومما ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة قال حديث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي هو حديث حسن فهذا فيه نهي عن نتف الشيب سواء من اللحية أو من الرأس وأن الشيب نور للمسلم يوم القيامة ووقار له وهيبة أيضا في الدنيا ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وهذا الحديث يعد أصلا جامعا في هذا الباب وفي غيره في النهي عن كل مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك نتف الشيب أو نتف شعر اللحية عند أول طلوعه أو حتى أيضا نتف اللحية لأن بعض الناس لا ينتف لحيته ليس في أول طلوعها وقد اكتمل طلوعها لكنه ينتفها يجمع لنفسه بين الحلق للنحية أو تارة النتف لها وهذا كله حرام جاءت الشريعة بالنهي عنه وإذا كان نهي الأمرد أن ينتف شعرها أو شعرتين فكيف بمن ينتف شعر لحيته كله نسأل الله عز وجل العافية والسلامة والتوفيق لاتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Bab larangan mencabut uban pada jenggot kepala dan bagian tubuh lainnya serta larangan seorang pemuda mencabuti jenggotnya yang baru tumbuh. Ini semua telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seorang laki-laki yang mencabut ubannya, demikian pula seorang ya pemuda atau remaja yang mencabut atau mencukur jenggotnya yang baru tumbuh. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencabuti uban, sesungguhnya uban itu cahaya bagi seorang muslim kelak pada hari kiamat." Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang hasan. At-Tirmidzi berkata hadis itu hadis hasan. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak diriwayatkan oleh Muslim." Dan hadis Amr bin Shu'aib tadi menunjukkan larangan ya seseorang mencabut ubannya, dan bahwasanya uban itu adalah kelak menjadi cahaya kerak pada hari kiamat. Bahkan ia juga menjadi sebuah kewibawaan untuknya di dalam kehidupan dunia ini. Adapun hadis Aisyah tadi dianggap sebagai sebuah asal yang dalil yang sangat mencakup ya semua larangan-larangan atau semua melarang semua perkara yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu diantaranya adalah mencabut ya uban. Demikian pula seorang pemuda yang mencabut ya janggutnya yang baru tumbuh. Walaupun misalnya seseorang itu janggutnya telah sempurna tumbuhnya, tetap itu tidak diperbolehkan. Demikian pula mereka yang telah beruban, itu semua diharamkan oleh Islam. Apabila kata beliau yang mencabut rambut janggut itu sehelai saja itu dilarang, bagaimana apabila itu yang dicabut atau yang dicukur itu semuanya? Maka jelas itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Qala rahimahullah babun karahatul istinja bil yamin ومس الفرج باليمين من غير عذر قال عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة هذا الباب وهذا الحديث الذي أورده فيه النهي عن إزالة النجاسة من القبل أو من الدبر بعد قضاء الحاجة باليمين والنهي عن أن يمس الفرج باليمين لأن اليمين للأعمال الشريفة الطيبة الحسنة من المصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك والشمال لما دون ذلك ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجي بيمينه أو أن يمس ذكره بيمينه ونصل بهذا إلى ختام هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab makruhnya beristinja dan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tanpa uzur. Dari Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian kencing, maka janganlah sekali-kali memegang kemaluan dengan tangan kanan, jangan pula beristinja atau bercebok dengan tangan kanan, dan jangan pula bernafas di dalam bejana, yaitu dalam air minum tersebut. Muttafaqun alaih. Dan hadis-hadis lain yang sahih yang senada dengan hadis ini cukup banyak. Hadis ini menunjukkan larangan, yaitu untuk menghilangkan najis ya dengan tangan kanan, demikian pula memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu adalah untuk perbuatan-perbuatan yang mulia, ya, seperti mengambil pejabat tangan, ya. Adapun yang kiri ialah untuk perbuatan-perbuatan yang tidak mulia. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Dan kita tutup kata beliau dalam perjumpaan kita ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberikan taufik dan bantuan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.